بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين صحرمتي. Kita masih pada bab ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan? Sampai pada ucapan al-musannif wa huwa al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa fi sahihi an Anas qala shajja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu fa qala kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyahum fa nazalat al-aya laysa laka min al-amri shay. Khana bin na'azakum Allah, kata musannif rahimahullah, dan diriwayatkan dalam sahih, maksudnya sahih Bukhari dan Muslim, ay fi sahihain, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW terluka di wajahnya pada perang Uhud sehingga patah gigi gerahamnya. Dan sudah dibahas kemarin bahwa patah maknanya bukan lepas, tetapi dia terpotong sedikit dari geraham tersebut. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimana akan jaya, bagaimana akan selamat satu kaum yang melukai nabinya sendiri. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai', sesungguhnya engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Yani, apakah Allah akan memberikan hidayah pada mereka atau Allah akan menyesatkan mereka, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam syarahnya, fi sahih ay fi sahihain al-Bukhari wa Muslim. Al-laqahu al-Bukhari. Hanya saja Bukhari meriwayatkan secara muallaq, tidak menyebutkan sanadnya. Qala wa qana Humaid wa Thabit an Anas. Tetapi wasalahu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasai, meriwayatkan secara mausul meriwayatkan secara mausul Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, semuanya meriwayatkan dengan sanadnya secara bersambung mausul. Dari Humaid, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Demikian pula riwayat Muslim, rawaha mausulan. Wasalahu Muslimun an Thabit an Anas. Hanya saja sebelum Anas Thabit. Kalau yang tadi sebelum Anas Humaid. Dan dua-duanya riwayat yang sahih. Wa qala Ibnu Ishaq fil Maghazi. Berkata Ibnu Ishaq dalam Maghazi, haddatsana Humaid At-Tawil an Anas. Ini berarti jalan yang lain lagi. Sebelum Anas Humaid At-Tawil, atau mungkin Humaid yang tadi adalah Humaid At-Tawil. Khamilin a'azakumullah, berarti secara sanad tidak ada permasalahan, walhamdulillah. Hadisnya sahih, bahirun kasyams, tampak jelas seperti matahari, bahwa Rasulullah SAW benar-benar terluka di wajahnya dan benar-benar berkata, kaifa yuflihu qawmun syajju nabiyahum, dan benar-benar turun ayat ketika itu, laisa laka minal amri syaih. Nabi benar-benar berkata, mereka enggak akan selamat. Bagaimana mungkin akan selamat satu kaum yang melukai nabinya sendiri? Ternyata Allah turunkan ayat menyatakan, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Artinya bisa jadi Allah akan berikan hidayah pada mereka, wallahu alam. Engkau tidak tahu. Dan engkau tidak ikut campur dalam masalah urusan ini. Qala, diriwayatkan pula, kusirat rubaiyatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawma Uhud, wasyujja wajhu. Dalam riwayat lain disebutkan, patah gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada perang Uhud, wasyujja wajhu, dan terluka wajahnya. Faja'alad dam yasilu ala wajhi, maka mulailah darah mengalir di pipinya, di wajahnya. Waja'ala yamsahu ad-dam wa yaqul, maka Nabi mengusap darah dari mukanya, dari wajahnya, kemudian berkata, kaifa yuflihu qaumun khadibu wajha nabiyihim, bagaimana mungkin satu kaum akan bisa selamat, mereka melumuri wajah nabinya dengan darah. Wa huwa yad'uuhum ila rabbihim, padahal Nabi tersebut mengajak mereka kepada Rabb mereka. Fa'anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat tadi, laisa laka minal amri syai'. Ikhwani fid din a'azakumullah, disebutkan kalimat syujja atau syajjan Nabi. Berkata Abu Sa'adat wa huwa Ibnu Al-Athir rahimahullah, makna asyajj adalah fil ra'si khassa fil asl. Luka yang disebut dengan lafad syajja ini khusus di kepala. Wahuwa an yudrab bishay fayajrahahu fihi wayashikku. Kalau dipukul di kepalanya, atau di wajahnya, atau di daerah kepala ini, sampai terluka dan berdarah, dikatakan dengan syajja. Kalau di tangan, di kaki, tidak dikatakan syajja, dikatakan juriha, majruh. Wal juruhu qisas, kata Allah Ta'ala. Qanidin a'azakumullah, tetapi secara pemakaian, walaupun asalnya itu khusus di kepala, tapi kemudian dipakai untuk yang lainnya dalam pembicaraan di kalangan orang-orang Arab. Artinya maknanya meluas. Thumma stu'mila fi ghairihi minal a'dha, kemudian dipakai pula kalimat saja untuk luka-luka lain di tempat-tempat lain, tetapi asalnya adalah luka di kepala. Wa dzakara Ibnu Hisyam min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Utbah bin Abi Waqqas wa huwa alladhi kassara rubaiyat an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam as-sufla wa jarraha shafatahu al-'ulya. Dari Sa'id, Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa yang melukai Nabi SAW adalah Utbah ibn Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas. dialah yang mematahkan gigi Nabi SAW, geraham Nabi yang bawah, dan melukai bibir Nabi yang atas. Dan Abdullah bin Syihab Az-Zuhri huwa alladhi shajjahu fi wajhihi wa anna Abdullah ibn Qam'ah jarahahu fi wajnatihi. Ini khulidin a'azakumullah yang menyebabkan Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani bahwasanya aku tidak pernah ingin membunuh seseorang seperti keinginanku untuk membunuh saudaraku Utbah ibn Abi Waqqas. Lima sana'a bi Rasulillah SAW yawma Uhud. Karena apa yang dia lakukan terhadap Nabi di perang Uhud. Lihat, saudaranya satu bapak, tetapi lebih cinta kepada Nabi SAW daripada saudaranya sendiri. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma harastu ala qatli rajulin qat hirsi ala qatli akhi Utbah. Sungguh aku enggak pernah berkeinginan seperti keinginanku untuk membunuh saudaraku sendiri. Utbah ibn Abi Waqqas. Lima sana'a bi Rasulillah yawma Uhud. Karena apa yang dia lakukan yawma Uhud. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Karena waktu itu ketika Rasulullah SAW terjatuh dalam satu tempat yang rendah, maka semua tombak dan panah serta batu mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ada yang mengenai pipinya, ada yang mengenai wajahnya, ada yang mengenai giginya, bahkan ada yang mengenai mighfarnya. Mighfar adalah pelindung kepala dari besi, tetapi dia bentuknya disusun dan dirangkai dari lempengan-lempengan logam. Maka ketika ada benturan yang sangat keras, entah dari tombak mereka atau dari panah mereka, sampai lempengan besi tadi masuk ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di sini, fadakhalat halqatan. Masuk dua lempengan besi tadi dari hilakul mighfar, dari lempengan-lempengan topi bajanya, fi wajnatih, di pipinya. Wa anna Malik ibn Sinan massaddam min wajhi Rasulillah. Dan Malik ibn Sinan langsung menyedot darah Rasulullah SAW dari pipinya. Faqala lahu lan tamassaka an-nar. Ketika dia menelannya, Rasulullah bertanya, kau apakan dengan darah tadi? Aku telan ya Rasulullah. Qala lan tamassaka an-nar. Engkau enggak akan disentuh api neraka. Riwayat-riwayat yang seperti ini ada dan sahih. Apakah yang mengambil atau berebut ludahnya Nabi, atau yang mengambil rontokan rambutnya Nabi dimasukkan ke minyak wanginya, ataupun yang mereka mengambil sisa-sisa air Rasulullah SAW, itu semua ada. Tetapi barakallahu fikum, tidak bisa dikiaskan dengan siapapun selain Rasul. Bahkan manusia terbaik setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar wa Umar, enggak ada seorang pun yang melakukan hal-hal tersebut kepada Abu Bakar wala kepada Umar. Enggak ada. Dan para sahabat adalah orang-orang yang khairu ummah ukhrijat linnas, yang Nabi menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ternyata sebaik-baik umat faham bahwa yang demikian tidak berlaku pada orang lain. Jangan dikira kalau nyedot darahnya Habib kemudian dia akan selamat dari api neraka. Hati-hati. Jangan ditipu oleh para penipu. Darahnya Abu Bakar atau Umar sekalipun tidak bisa kemudian siapa yang menelannya akan menyelamatkan dia dari api neraka. Tidak. Wala Ali ibn Abi Thalib, wala Hasan wa Husain. Tidak juga. Dan buktinya tidak ada satu orang muslim pun yang melakukannya pada Ali bin Abi Thalib, wala pada Hasan, wala pada Husain radhiyallahu taala anhum, padahal mereka ahlul bait. Berarti barakallahu fikum, bahwa apa yang dilakukan tadi oleh Malik bin Sinan adalah perkara-perkara yang khususiyah, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal farqu wadih. Dan perbedaannya sangat jelas. Yang namanya qiyas ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah wajhus syabah, keserupaan. Ada naqis alaih, ada wajhus syabah. Tapi wajhus syabahnya antara mereka-mereka ini, para kiai, para habib, para ustaz, para tokoh-tokoh ulama, apakah sama dengan Rasulullah? Tidak sama. Apakah Rasulullah sama dengan mereka? Sama sekali tidak sama. Rasulullah ma'sum, mereka tidak ma'sum. Rasulullah SAW terjaga dari kesalahan, mereka terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Rasulullah diutus oleh Allah, mereka bukan Rasul. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, mereka tidak mendapatkan wahyu. Masih sekian banyak perbedaan-perbedaan antara Rasulullah SAW dengan mereka. Maka perlakuan khusus kepada Nabi tadi tidak bisa dikiaskan. Jangan tertipu dengan buku-buku mereka, seperti buku mereka yang ditulis dengan judul Mafahim Yajib Antusahah, yang ditulis oleh Alwi Al-Maliki, yang katanya ahli hadis Mekah. La wallah, tidak demi Allah. Bagaimana mungkin ahli hadis tidak ngerti tentang urusan masalah syurutul qiyas, syarat-syarat qiyas. Dia bawakan riwayat-riwayatnya seakan-akan ahli dalam bidang hadis, meriwayatkan sanadnya, meriwayatkan kedudukannya, meriwayatkan ini hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya. Semua sahih, derajat hadis ini demikian, derajat hadis ini demikian, sampai terakhir. Maka tidak mengapa untuk kita memperlakukan para ulama seperti mereka memperlakukan Rasulullah SAW. Loh, qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq. Maka dibantah oleh para ulama. Dia tanya dengan judul hadhihi mafahimuna. Ini pemahaman kami. Artinya mereka menulis mafahim yajib antusaha, pemahaman yang harus diperbaiki. Justru ini pemahaman kami yang lurus. Jangan kalian ganti, jangan kalian rubah. Bahwa tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Mereka tidak melakukannya pada selain Rasulullah SAW. Mereka tidak melakukannya selain pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, "Warruba'iyah bifathir ra wa takhfifil ya wa hiya kullu sinnin ba'da thaniyah." Ruba'iyah dengan difathahkan ra-nya, rabaiyah, wa takhfifil ya dengan diringankan ya-nya, jangan ditasdidkan, adalah gigi ba'da thaniyah, setelah taring. Taring thaniyah karena ada dua. Geraham ruba'iyah karena ada empat. Thaniyah dan ruba'iyah. Qala an-Nawawi rahimahullah, wal insan walil insani arba'u raba'iyat. Sedangkan manusia memiliki empat gigi geraham. Qala al-hafiz, wal muradu annaha kusrat fadhahaba minha falqatan walam tuqla' min asliha. Kata al-hafiz Ibn Hajar rahimahullah, yang dimaukan dalam hadis ini adalah kusrat, patah. Fadhahaba minha falqatan, hilang sesempalan dari giginya. Walam tuqla' min asliha, bukan copot dari akarnya. Bukan ompong, tidak. Nabi tidak ompong sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya patah sebagian dari giginya. Berkata pula An-Nawawi, wa fi hadha wuqu'ul asqami wal ibtila'i bil anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Kata An-Nawawi Asy-Syafi'i, salah satu tokoh ulama besar dari madhab Syafi'i, menyatakan dalam kisah ini, dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya bisa saja terjadi sakit, bencana menimpa Nabi SAW. Bisa saja terjadi pada Rasulullah dan pada para anbiya. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihim. Artinya Nabi pun bisa sakit. Nabi pun bisa kena luka. Nabi pun kalau tertusuk berdarah. Ini akan dilihat azab. Ini pelajaran penting. Mengapa demikian? Karena sebagian orang, sebagian manusia hari ini, katanya kalau orang soleh itu kebal. Kalau orang itu wali, min awliya illah, maka tidak mempan peluru, tidak mempan pedang, tidak mempan pisau apapun. Tidak mempan. Bahkan rambutnya tidak bisa dipotong, tidak bisa digunting. Kayak Syekh Magelung. Sampai keliling-keliling, cari tukang cukur. Akhirnya katanya dapat di Cirebon ketemu dengan Sunan Gunung Jati. Baru bisa dipotong, karena tingkat kewaliannya lebih tinggi. Sehingga dia berguru kepadanya. Dan kuburan gelungannya jadi kuburan keramat di Cirebon. Kuburan Syekh Magelung. Entah gulungan rambutnya atau orangnya, wallahu a'lam. Kalau enggak salah ada dua-duanya. Ini khawani bin a'azakumullah. Kamu itu sehebat apa kalau dibandingkan dengan Nabi? Syekh Magelung atau Sunan Gunung Jati. Lebih tinggi mana kewalian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau berani menjawab mereka lebih tinggi dari Nabi, bisa kufur. Pasti kalau mereka masih Muslim, akan berkata tentunya Rasulullah lebih tinggi kewaliannya. Lebih saleh, lebih alim, lebih abid, lebih taqwa. Tayyib, apakah Rasulullah kalau ditusuk terluka? Terluka. Bagaimana rambutnya ketika dipotong ketika umrah? Mudah para sahabat memotongnya. Tidak ada masalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muslim yang saya hormati. Mereka mengada-ngada. Kalaupun terjadi benar-benar, maka itu adalah seher yang dibikin oleh mereka. Qulna azza kembali kepada kita. Kepada kitab kita. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa bisa saja terjadi luka pada para nabi. Bisa saja terjadi luka pada para rasul, dan ini liyanalu bidzalika jazilal ajri wa thawab. Ini agar mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li ta'rifal umam ma asabahum wa yata'assaw bihim. Agar umat-umat tahu bagaimana perjuangan para anbiya, bagaimana beratnya mereka menimpa ujian-ujian. Kalau kebal, jahidu fillahi haqqa jihadih, berangkatlah berjihad fisabilillah, sebenar-benarnya jihad, akan dijawab oleh mereka, ya engkau enak kebal lah, saya terluka mati, saya berdarah, saya kan begitu kalau kebal. Tetapi tidak, Rasulullah SAW mengajak berjihad dalam keadaan beliau seperti kalian manusia yang ditoreh terluka berdarah. Maka ini benar-benar uswah hasanah, benar-benar tauladan yang bisa diikuti. Berkata al-qadi, waliya'lam annahu minal bashar, dan juga sebagai pengetahuan kalau Rasul benar-benar manusia biasa. Tusibahum mihanud dunya, mereka para anbiya tertimpa ujian-ujian dunia. Kalau tidak makan ya lapar, kalau tidak minum ya haus, kalau dipukul ya sakit, kalau ditoreh terluka, kalau terkena batu giginya patah, berdarah wajahnya, seperti manusia biasa. Tusibuhum mihanud dunya, beliau terkena fitnah-fitnah atau ujian-ujian dunia. Wa yatra ala ajsamihim ma yatra ala ajsamil bashar, dan akan bisa mengenai jasad-jasad beliau seperti apa yang mengenai jasad-jasad manusia. Liyatayaqqan annahum makhluqun marbubun, agar yakin bahwa mereka semua para anbiya adalah makhluqun marbubun. Makhluk adalah yang diciptakan oleh Allah. Marbub adalah hamba yang beribadah pada Allah SWT, yang dihambakan oleh Allah SWT. Agar jangan dianggap Tuhan, jangan dianggap ilah. Sehingga seharusnya orang-orang Nasrani berpikir, insaha, kalau benar cerita mereka, bahwasanya ini disalib berdarah, dipaku berdarah ininya, dikasih berbagai macam duri-duri di kepalanya berdarah. Kalau gitu dia manusia. Bukan Tuhan, bukan ilah. Kalau benar, nyatanya itu bukan Isa alaihissalam. Kenapa mereka tidak berpikir seperti itu? Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi-Nabi yang lain, bisa terluka, bisa berdarah, dan kalau dibunuh, bisa terbunuh. Tetapi Allah SWT menjaganya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa banyak Bani Israel membunuh para Nabi, sehingga Allah katakan bahwa mereka yaqtuluna al-anbiya'a bighairi ilm. Atau mereka membunuh para anbiya dengan tanpa ilmu. Wa la yaftatin bima dhahara ala aydihim min al-mu'jizat. Sehingga manusia-manusia tidak tertipu. Tidak tertipu maksudnya salah paham. Bukan ditipu, bukan, tetapi salah paham. Agar manusia tidak salah paham ketika Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah SAW. Memberikan berbagai macam mukjizat-mukjizat, keanehan-keanehan. Jangan kemudian berpikir berarti Tuhan. Jangan. Mengapa? Terluka waktu perang Uhud. Berdarah dia. Kalau Tuhan gak mungkin. Dia bukan Tuhan. Dia makhluk. Manusia. Dia hamba Allah. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar jangan yalbis syaitan. Ayulabis syaitan. Min amrihim. Ma labbasa ala nasara. Agar jangan syaitan mengkaburkan. Keadaannya seperti dia mengkaburkan keadaan Isa pada Nasara. Nasara menganggap bahwa Isa sebagai Tuhan. Karena mukjizat-mukjizatnya. Bisa menyembuhkan yang sakit kusta, bisa menyembuhkan yang sakit belang, bahkan bisa membentuk dengan tanah liat bentuk burung, kemudian ditiup jadi burung. Kemudian mereka menganggap ilah, menganggap Tuhan. Padahal beliau manusia. Bisa terluka, bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan turun di akhir zaman dan akan wafat. Akan meninggal Isa alaihi salam. Ikhwani fid din a'azakumullah. Ini faedah dari Imam Nawawi dan juga dari Al-Qadhi. Wal ya'lam annahu minal bashar. Kata Qadhi rahimahullah, agar diketahui bahwa Rasulullah itu manusia. Yang bisa terluka, bisa sakit. Qultu, saya katakan kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, yakni minal ghuluwi wal ibadah. Maksud dari ucapan qadhi tadi, agar jangan syaitan mengkaburkan keadaannya seperti dia mengkaburkan keadaan Isa terhadap Nasrani. Apa maknanya? Diterangkan oleh beliau, oleh Syekh Abdurrahman. Aku katakan yang dimaksud adalah berlebih-lebihannya terhadap Isa dan menyembah Isa, beribadah kepada Isa. Maka Nabi berpesan kepada kaum muslimin, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Sesungguhnya kata Nabi, kalian jangan berlebihan terhadapku, karena sesungguhnya aku itu manusia biasa. Jangan kalian lebih-lebihkan aku seperti Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Innama ana abdun, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini hamba. Sesungguhnya aku ini adalah budaknya Allah. Makhluk Allah. Milik Allah. Abdullah. Hamba Allah. Khamilin a'azakumullah. Dengan ini, pelajaran yang sangat penting agar kita jangan memperlakukan Rasulullah seperti Tuhan. Jangan meminta kepada Nabi. Jangan berdoa kepada Nabi. Meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dirusak salawat-salawat yang mulia dengan kesyirikan-kesyirikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sudah bagus. Tapi lanjutannya, qad dhaqat hilati fa'adrikni ya Rasulullah. Aku sempit, aku susah. Tolonglah aku ya Rasulullah. Loh, kok berdoa pada Nabi? Nabi didoakan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. ini sudah bagus. Jangan ditambah dengan kesyirikan. Ini sudah bagus. Jangan ditambah dengan ucapan-ucapan yang merusak. Semoga salawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi. Semoga dilimpahkan kepadanya barakah. Allahumma barik wa sallim ila akhirih. Allati tunhallu bihil qurabat. Nabi yang melepaskan segala kesusahan. Nabi yang melindungi segala ketakutan. Nabi yang melepas segala simpulan. Dirusak sendiri dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Nabi bukan Tuhan, bukan ilah, bukan Rabb. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Maka kalau berdoa, meratap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi manusia, buktinya ketika terkena wajahnya dengan batu atau dengan apa yang mereka arahkan, berdarah beliau, patah giginya. Beliau manusia. Ini faedah yang penting, bahwa beliau benar-benar manusia. Qala yauma Uhud, pada perang Uhud. Uhud nama tempat di daerah timur Madinah. Nabi SAW memuji Uhud dengan menyatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang kami cinta kepadanya dan dia cinta kepada kita. Wa huwa jabalun ma'ruf kanat indahu al-waqi'ah al-mashhurah. Itu adalah gunung yang sudah dikenal, jabal yang ma'rufah, yang di sana terjadi kejadian besar, yaitu perang Uhud, di dekat gunung Uhud. Faudifat ilaih, maka kejadian tadi dinisbatkan kepada gunung itu, dikatakan perang Uhud. Adhan ya. Tayyib tafadhal. Adhan dulu, setelah sholat kita akan mulai kembali. Bi'idnillahi ta'ala wa'inayatihi wa quwatihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.